Clap your hands, everybody. Yeah. And everybody, clap your hands. Tell them, baby. Terima kasih. napasya. Tanpa takwa apa iya hati yang buta, hati yang mata seringkali karena lahnya ikut campur urusan orang. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rencana.